menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku pastikan yang terbaik. Kau tak percaya padaku, sedihnya aku. Jika kau lebih dengar mereka, sakit hatiku. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak.